nothing more than a girl who wished for something different, watching her dreams from a distance. You see, when you came in, it's a different game. You believe in me so much, you turned me from nothing to a girl who's super something. You see, I'm better, I'm faster, stronger, I'm happier when you're by my side. You see, I'm better, I'm faster, stronger, I'm happier when you're by my side. The truth is, I was never more than this. Something kept me from reaching out for something. You'll see. sebenarnya cinta yang masih bersama di untukmu. Dan sebenarnya ku mengharapkan di sebalik senyumanmu itu kau juga merindui aku. Bahagia, ku enggan melihat kau bersama si dia. Aku cemburu mula menular dalam diri. Apabila kau bersama yang lain, adakah perasaan benci ini sebenarnya cinta yang masih bersama di untukmu. Dan sebenarnya ku mengharapkan di sebalik senyumanmu itu kau juga merindui aku. Bila kau merenung matanya ku reba jatuh ke bumi. Di saat kau